Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di malam hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, yaitu Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana kitab ini berkaitan dengan ilmu fiqh. Berkaitan dengan ilmu fiqih. Tentunya ilmu fiqih tersebut adalah ilmu yang sangatlah luas, ilmu yang sangat luas pembahasannya, ilmu yang sangat luas. Dan juga dalam ilmu fiqih terdapat beberapa permasalahan yang mana para ulama berselisih. Terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan khilaf yang terjadi di kalangan ulama tersebut dibangun di atas dalil. Semua memiliki dalil, masing-masing dari para ulama tersebut berpegang dengan sebuah dalil. Dan juga khilaf tersebut dibangun di atas ijtihad, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk berijtihad. Inilah sebab terjadinya khilaf, sebab terjadinya khilafiyah dalam permasalahan ilmu fiqih. Yang mana semua itu bersandarkan dengan dalil. Misalnya dalam suatu hukum tertentu, salah seorang alim atau sebagian para ulama berpendapat bahwa hukum tersebut adalah hukum yang tidak boleh, permasalahan ini tidak boleh, haram hukumnya. Namun di sisi lain ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum tersebut boleh, tidak mengapa, dan tidak dilarang. Pendapat yang pertama yang mengatakan itu adalah perkara yang dilarang, memiliki dalil. Seperti pendapat pertama tersebut menggunakan sebuah dalil yang mana seorang alim itu memandang bahwa hadis yang dijadikan sandaran itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang dipandang oleh seorang alim ini adalah hadis yang sahih, sehingga dia membangun di atas hadis tersebut suatu hukum tertentu bersandarkan hadis tersebut. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak mengapa dan tidak dilarang, juga memiliki dalil, yaitu dia berpandangan, ulama yang mengatakan bahwa pendapat ini, bahwa ini tidak mengapa, juga berpegang dengan sebuah dalil, yaitu tidak memandang bahwa hadis yang dianggap sahih oleh pendapat yang pertama tersebut adalah hadis sahih. Tapi menurut pandangan imam ini, menurut pandangan seorang alim tersebut adalah hadis yang dhaif. Demikianlah, oleh karena itu dia tidak membangun hukum di atas hadis yang dia pandang adalah hadis yang dhaif tersebut. Inilah sebab terjadinya khilaf di antara para ulama. Dan tentunya permasalahan-permasalahan khilafiyah yang seperti ini tidak harus menjadikan kita untuk saling bermusuhan, saling ada permusuhan, saling berselisih di antara kita, renggangnya ukhuwah di antara kita. Tidak semestinya itu untuk terjadi. Karena semuanya berdasarkan dengan dalil yang dia pegang, selama dia masih berpegang teguh dengan hadis atau berpegang dengan dalil, maka tidak boleh bagi kita untuk menyalahkannya, karena semua itu adalah ijtihad. Bila mana ijtihad itu adalah benar, maka dia akan mendapat ajr, dua ajr, dan bila mana ijtihad tersebut salah, maka dia akan mendapat satu ajr, sama-sama mendapatkan pahala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kitab Fiqih Muyassar ini adalah kitab yang mengumpulkan beberapa permasalahan fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih, yang mana muallif dari kitab ini yaitu para segenap para asatidzah, para ulama di Mamlakah Al-Arabiyah yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih, kemudian dijadikanlah dalam suatu kitab yang ringkas dan dinamakan sebagai Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan kitab ini dikeluarkan di Mamlakah Al-Arabiyah dan disebarkan di kalangan umum. Dan juga karena kitab ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari bagi seorang thalibul ilm, sehingga gampang bagi dia untuk mempelajari ilmu fikih tersebut. Dan kitab ini juga tidak memperluas pembahasan-pembahasan fikih, akan tapi muallif dari kitab ini memperingkas pembahasannya dan cukup memberikan suatu hukum tertentu dengan dalilnya masing-masing. Ini juga keutamaan kitab ini, yaitu yajma' bainal mas'alah wal hukum bidzikrin nas, mengumpulkan antara satu hukum dengan dalilnya. Setiap hukum ada dalilnya. Inilah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Jadi setiap hukum atau permasalahan tertentu, muallif juga menyebutkan dalil, sehingga gampang bagi seorang thalibul ilm untuk menghafal permasalahan tersebut beserta dalil-dalilnya. Dan juga tentunya dalil daripada ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengetahui ilmu dengan dalil adalah ilmu yang bermanfaat. Dalil itu baik itu dengan Al-Quran atau Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Hadza huwal ilmun nafi', inilah ilmu yang bermanfaat yang seharusnya bagi thalibul ilm untuk sibuk dengan ilmu tersebut, untuk menggunakan waktu-waktunya untuk mempelajari ilmu ini. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wal fiqha fid-dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasus syayatin. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kullul ulum siwal qur'ani mashghalatun. Segala ilmu, seluruh ilmu selain daripada ilmu Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan, masyghalah. Ilmu selain daripada ilmu Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan. Illal haditha wal fiqha fid-din. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, kecuali ilmu hadis dan juga ilmu tentang al-fiqha fid-din, ilmu tentang syariat agama Islam. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang disebutkan di dalamnya, yang ilmu adalah sesuatu yang di dalamnya terungkap haddathana. Terungkap dalam ilmu tersebut adalah haddathana, yang dimaksud adalah ilmu itu adalah hadis yang ada sanadnya. Wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Adapun ilmu yang selain itu, maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Demikianlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang, yaitu adalah ilmu asy-syar'i, yaitu ilmu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Adapun ilmu yang selain itu, maka itu adalah ilmu yang menyibukkan, ilmu yang sia-sia dan tidak bermanfaat bagi dia di akhirat nanti. Kemudian insyaallah kita akan membaca At-Tamhid. At-Tamhid yaitu pendahuluan dari awal kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu pembahasan pertama sebelum mu'alif membahas tentang masuk ke dalam pembahasan ilmu fiqih, mu'alif akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. At-Tamhid, qala rahimahumullahu ta'ala, wa yastamilu ala nuqat at-taliyah. Jadi ini adalah pendahuluan. Wa yastamil ala nuqat at-taliyah. Pendahuluan ini mencakup beberapa poin sebagai berikut. Pendahuluan yang akan disebutkan di sini akan mencakup beberapa poin sebagai berikut. Ta'riful fiqh lughatan wa istilahan. Pertama adalah ta'rif, definisi ilmu fikih tersebut secara bahasa dan secara istilah. Apa makna daripada fikih? Kemudian tamhid ini juga akan mencakup masadir, sumber, sumber asal diambilnya ilmu fikih tersebut. Dan juga tamhid, pendahuluan ini juga mencakup maudu'uhu, yaitu topik pembahasan ilmu fikih itu apa. Kemudian juga samaratuh. Samaratuh artinya buah atau hasil daripada ilmu fikih. Apa yang menghasilkan bagi kita setelah kita mempelajari ilmu fikih tersebut. Kemudian yang kelima adalah fadluh, keutamaan ilmu fikih itu sendiri. Jadi ini pendahuluan yang akan kita baca sebentar lagi. Dan di sini mu'alif melanjutkan, ma'ana al-fiqh lughatan wa istilahan. Ma'ana al-fiqh, makna al-fiqh lughatan wa istilahan. Makna fiqh secara bahasa dan secara istilah. Apa itu makna fiqh? Apa arti daripada al-fiqh? Al-fiqh fil lughah, al-fiqh fil lughah dalam bahasa Arab, al-fiqh itu maknanya apa? Al-fahm. Al-fiqh dalam bahasa yang dimaksud dalam al-lughah yaitu bahasa Arab. Al-fiqh dalam bahasa Arab maknanya adalah al-fahm, pemahaman. Al-fiqh secara bahasa adalah pemahaman. Wa minhu qawlillahi ta'ala, wa minhu qawlullahi ta'ala ala an qawmi Shu'aib wa ma nafqahu kathiran mimma taqul. Wa minhu qawlullahi ta'ala an qawm Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Jadi al-fiqh maknanya adalah al-fahm. Fiqh maknanya pemahaman. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengkisahkan tentang kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Kaum Nabi Shu'aib tersebut berkata kepada Nabi Shu'aib alaihi salam, ma nafqahu kathiran mimma taqulu. Ma nafqahu, ay ma nafhamu. Ma nafqahu, kami tidak memahami. Ma nafqahu, maksud nafqah yaitu al-fahm. Kami tidak memahami. Kathiram mimma taqul, kami tidak memahami kebanyakan yang kamu ucapkan wahai Shu'aib. Di sini kaum Shu'aib membangkang, membangkang, sombong di, sombong di hadapan Nabi Shu'aib alaihi salam. Kemudian mengatakan, kami tidak faham apa yang kau ucapkan itu, apa yang kau serukan itu, kami tidak faham. Mereka pura-pura tidak faham, padahal Nabi Shu'aib alaihi salam menyeru untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaumnya menjawab, ma nafqahu kathiran mimma taqul, kami tidak faham apa yang kau serukan tersebut, apa yang kau bicarakan itu kami tidak faham wahai Shu'aib. Syahidnya adalah lafaz ma nafqahu. Ma nafqah di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa al-fiqh yang maknanya adalah al-fahm. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian wahai manusia, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak memahami, la tafqahun di sini al-fiqh juga, kalian tidak memahami tasbih-tasbihnya mereka, yaitu ayat ini yang berkaitan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah itu memuji, bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kata Allah, la tafqahun tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih-tasbihnya mereka. Kalian tidak memahami tasbih atau ibadah yang mereka lakukan. Sebagaimana firman-Nya yaitu yang lengkap, tusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu man fis samawati, seluruh yang ada di langit, wa man fil ard, dan seluruh yang ada di bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu kecuali dia itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tafqahun, kalian tidak memahami tasbih-tasbihnya mereka. Di sini Allah menggunakan lafaz tafqahun, yaitu maknanya adalah al-fahm, tidak memahami tasbih-tasbihnya mereka. Jadi ini al-fiqh secara bahasa adalah al-fahm. Kemudian al-fiqh fil istilah, al-fiqh maknanya secara istilah, makna secara istilah adalah makna yang ma'ruf di kalangan para ulama. Jadi makna fikih yang digunakan oleh para ulama, makna fikih yang digunakan oleh para ulama ahlul fikih, apa makna fikih di kalangan mereka? Ini makna istilah. Apa makna fikih tersebut? Fikih secara istilah maknanya adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu fikih itu maknanya secara istilah al-ilmu bil ahkam, berilmu, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah yang berkaitan dengan amalan. Jadi al-fikih secara istilah apa itu? Ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan perbuatan, perbuatan manusia, amalan-amalan kita semua, hukum-hukum syariat yang terkait dengan amalan-amalan kita. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang mana ilmu tersebut diambil, al-muktasabah diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ada dalil-dalil yang terperinci yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Dengan dalil tersebut diambillah ilmu fikih itu. Ini maksud dari al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dalil-dalil yang sudah terperinci, sudah jelas. Demikianlah, jadi ilmu fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan al-amaliyah, yang berkaitan dengan perbuatan, amalan kita sehari-hari kita. Hukum-hukum syariat tentang amalan kita. Waqad yutlaq al-fiqh al-ahkam nafsiha, dan terkadang fikih itu juga diitlakkan kepada suatu hukum itu sendiri, suatu hukum itu sendiri. Terkadang fikih itu juga diitlakkan kepada suatu hukum itu sendiri. Seperti apa fikih? Salat, salat hukumnya wajib. Tentang hukum suatu hukum itu sendiri. Hukum suatu hukum itu sendiri, seperti fikih berkurban, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan ibadah kurban. Fikih tentang saum, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah saum, dan seterusnya. Ini makna fikih secara istilah. Jadi secara istilah fikih itu artinya ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan. Kemudian masadir al-fiqh al-asasiyah, masadir yaitu sumber. Sumber ilmu fikih itu bersumber dari apa? Sumbernya ilmu fikih itu dari apa? Yang pertama Al-Qur'anul Karim, sumber fikih itu diambil daripada Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua As-Sunnah Al-Mutahharah, yaitu hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga sumber ilmu fikih adalah Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini adalah dalil, sebuah hujjah, adalah suatu hujjah dalam suatu masalah tertentu. Jika itu adalah, jika dalam suatu permasalahan tertentu ada ijma', maka itu adalah dalil, dalil bagi permasalahan tersebut. Apa dalil permasalahan ini? Dalilnya adalah ijma', kesepakatan para ulama bahwa permasalahan ini adalah haram misalnya. Ijma' para ulama. Atau masalah ini hukumnya adalah wajib atau makruh. Dalilnya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Jadi fikih masdarnya ada 4, Al-Qur'an, Al-Hadis, sama ijma'. Kemudian yang keempat adalah Al-Qiyas. Kemudian yang keempat adalah Al-Qiyas, yaitu Al-Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas, menyamakan suatu kasus tertentu yang tidak ada nasnya dengan suatu kasus yang ada nas dan hukumnya. Jadi apa itu qiyas? Qiyas adalah menyamakan suatu kasus tertentu yang tidak ada nasnya dengan suatu kasus yang sudah ada nasnya. Jadi kasus yang tidak ada nasnya tersebut disamakan dengan kasus yang sudah ada dalilnya, yang sudah ada dalilnya. Seperti wudu. Seperti wudu. Wudu adalah amalan yang wajib kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat. Dan wudu tersebut memiliki pembatal-pembatal wudu. Wudu itu ada pembatal-pembatal wudu. Dan pembatal-pembatal wudu ini semuanya ada dalil-dalilnya masing-masing. Seperti buang angin itu pembatal wudu, ada dalilnya. Seperti buang air kencing dan seterusnya, itu ada dalilnya masing-masing. Kemudian kita samakan hukum pembatal-pembatal wudu tersebut dengan pembatal-pembatal tayamum. Tayamum tidak ada dalil pembatal-pembatal tayamum, tapi kita samakan antara pembatal wudu dengan pembatal tayamum. Jadi permasalahan yang tidak ada dalil kita samakan dengan suatu permasalahan yang sudah ada dalilnya. Seperti pembatal tayamum, kita samakan. Apa pembatal tayamum? Pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal wudu. Pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal wudu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Di sini qiyas. Jadi wudu sama tayamum itu sama-sama bersuci. Dan pembatal-pembatalnya pun sama. Tapi dalam wudu sudah ada dalil-dalil tertentu. Namun dalam tayamum tidak ada dalil yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam tayamum, pembatal-pembatal tayamum. Namun kita mengkiaskan antara tayamum dengan wudu. Ini adalah qiyas, yaitu menyamakan suatu hukum tertentu yang tidak ada nasnya, kita samakan dengan hukum yang sudah ada nas, sudah ada dalil dan hukum tentangnya. Jadi intinya masadir al-fiqh, sumber asal diambilnya ilmu fikih itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Ijma', kemudian dari Al-Qiyas. Kemudian maudu'ul fiqh, maudu' adalah topik. Topik pembahasan ilmu fikih. Apa ilmu fikih itu? Topiknya apa? Pembahasan tentang apa fikih itu? Fikih itu pembahasan tentang maudu'ul fiqh, af'alul mukallafin minal ibad ala nahwin 'am wa syamil. Topik ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, segala bentuk perbuatan al-mukallaf, yaitu yang sudah dibebani hukum, orang yang baligh, akil, segala bentuk perbuatan al-mukallaf. Ala nahwin 'am, secara keseluruhan. Jadi segala amalan-amalan manusia, amalan-amalan seseorang secara keseluruhan, fa huwa yatanawal ilaqatul insan ma'a rabbih wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtami'i wa ma'a mujtama'ihi. Jadi topik pembahasan ilmu fikih yaitu berkaitan dengan amalan-amalan seorang hamba yang menyeluruh, seluruh amalan seorang hamba yang sifatnya mencakup keseluruhan. Fa huwa yatanawal ilaqatul insan, mencakup hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan antara seseorang dengan masyarakatnya. Jadi intinya topik ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan, dengan perbuatan seseorang. Baik itu hubungannya dengan Allah, baik itu hubungan seseorang dengan diri dia sendiri, atau hubungan seseorang dengan masyarakatnya. Dan juga ilmu fikih tersebut yatanawal al-ahkam al-amaliyah. Dan juga ilmu fikih itu mencakup hukum-hukum muamalah, mencakup hukum-hukum muamalah, wa ma yasdur 'anil mukallaf min aqwal, yang dikerjakan oleh seseorang, baik itu berupa aqwal, baik itu berupa ucapan, atau af'al, baik itu berupa perbuatan, uqud, akad-akad yang dilakukan oleh manusia, akad-akad yang dilakukan oleh seorang hamba, wa tasarrufat, dan tasarruf, yaitu perilaku, perilaku-perilaku seorang hamba. Jadi ilmu fikih mencakup hukum muamalah, baik itu muamalah seperti jual beli, seperti muamalah dari ucapan-ucapan kita, dan af'al, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Wahiya ala naw'ain, dan maudhu, topik ilmu fikih itu, kemudian mu'alif di sini akan sedikit meringkas, sedikit memperpanjang maudhu al-fiqh. Wahiya, yaitu maudhu al-fiqh, topik ilmu fikih itu ada dua macam. Yang pertama, ahkamul ibadat min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Topik ilmu fikih yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan ibadah, baik itu salat, saum, haj, dan yang selainnya yang berupa amalan ibadah. Kemudian topik ilmu fikih yang kedua adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum al-mu'amalah, hukum-hukum mu'amalah. Mu'amalah yaitu perbuatan-perbuatan setiap hamba, baik itu min uqud, baik itu berupa akad, akad wa tasarrufat, dan tasarruf seorang hamba, wa uqubat, dan hukum-hukum tentang uqub, yaitu sanksi, wa jinayat, dan hukum tentang kejahatan, wa dhamanat, hukum tentang jaminan, dan seterusnya, yang mana hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan muamalah. Mimma yuqsadu bihi tanzim ilaqatin nas ba'dihim ma'a ba'd. Yang mana hukum muamalah tersebut ditujukan dalam rangka memperbaiki hubungan sesama manusia satu dengan yang lainnya. Jadi ilmu syariat ini tujuannya apa? Yaitu memperbaiki hubungan sesama manusia, memperbaiki hubungan antara kita semua. Jadi topik ilmu fikih adalah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Wa hadhil ahkam yumkinu hasruha fi ma yali, dan hukum-hukum ini bisa diringkas sebagai berikut. Hukum-hukum ilmu fikih tersebut bisa diringkas sebagai berikut. Ahkamul usrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-usrah, rumah tangga. Min bad'i takwiniha ila nihayatiha, dari awal pembahasannya, dari awal pembahasan al-usrah, rumah tangga, sampai akhir pembahasan rumah tangga tersebut. Wa tasmul, dan pembahasan rumah tangga ini, hukum yang pertama ini, Tashmul ahkam az-zawaj, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, wa talak, hukum tentang talak, wa nasab, hukum tentang nasab, wa nafaqah, nafaqah, kewajiban nafaqah, wal miras, dan hukum yang berkaitan dengan miras, waris, warisan, wa nahwiha, dan juga yang semisalnya, yaitu yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan al-usrah, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian hukum fikih yang kedua adalah ahkam al-mu'amalat, ahkamul mu'amalat al-maliyah, hukum yang berkaitan dengan al-mu'amalat, transaksi uang, transaksi al-maliyah, transaksi harta. Wahiyal muta'alliqah bimu'amalatil afrad, yang mana hukum muamalat ini, hukum muamalah yang berkaitan dengan transaksi tersebut, muta'alliqah berkaitan dengan muamalah, dengan hubungan antara mereka, dengan hubungan antara pihak yang bertransaksi tersebut. Wa mubadalatihim min bay'in wa ijarah, dan pertukaran antara dan pertukaran antara sesama mereka seperti baik, seperti jual beli, wa ijarah, dan juga seperti ijarah, sewa menyewa, wa syarikah, dan persekutuan, dan seterusnya yang berkaitan dengan transaksi harta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum fikih yang ketiga yang berkaitan dengan ahkam al-jinaiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba, itu juga ada hukum-hukumnya. Wa hiya allati tata'allaq bima yasduru 'anil mukallaf min jara'im wa ta'diyat, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Allati tata'allaq bima yasdur 'anil mukallaf, yaitu yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh al-mukallaf serta hukuman yang pantas bagi dia. Jadi hukuman, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang jahat, yang keji, dan syariat memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku maksiat tersebut, pelaku kejahatan tersebut. Ini juga termasuk ilmu fikih. Kemudian yang keempat, ahkamul murafa'at wal qadha. Yang keempat adalah perkara, problem yang diangkat sampai ke hakim. Ahkamul murafa'at, problem-problem yang diangkat sampai kepada hakim. Ini juga syariat mengajarkan kepada kita hukum-hukum atau ilmu tentang problem-problem tersebut. Wahiyal muta'alliqah bil qada'i fil khusumat wa da'wa wa turukil itsbat wa nahwiha, yang mana hukum murafa'at, hukum yang berkaitan dengan pengaduan kepada hakim ini, berkaitan dengan pertengkaran, wa da'wa, dan penggugatan, wa turukil itsbat, dan pembuktian, turuk al-isbat, yaitu pembuktian. Jadi hukum yang diangkat ke pemerintah, ke mahkamah, ke pengadilan, itu juga ada hukum-hukum yang dibatasi oleh syariat, yang diajarkan oleh syariat, yaitu berkaitan dalam ilmu fikih, masuk dalam ilmu fikih pembahasan ini. Kemudian yang kelima, al-ahkam ad-dauliyah. Hukum fikih tersebut juga mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Wahiyal lati tata'allaq bitanzimi 'ilaqatid daulah al-islamiyah bighairiha min ad-duwal fis-silmi wal harb. Yaitu hukum kenegaraan yang berkaitan dengan undang-undang negara, baik itu antara sesama negara Islam atau selain negara Islam, negara kafir. Dan juga yang berkaitan dengan wa ilaqah ghairil muslimin al-muwatinina bid-daulah, dan orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim. Ini juga ada hukum-hukumnya, yaitu hukum berkaitan tentang kenegaraan yang akan dibahas dalam ilmu fikih ini. Watasmul al-jihad wal-mu'ahadah, dan juga mencakup hukum kenegaraan tersebut, hukum yang berkaitan dengan jihad dan perjanjian al-mu'ahadah, perjanjian. Inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Mu'allif memperingkas hukum tersebut ada 5. Jadi yang pertama usrah, yang hukum yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian yang kedua hukum yang berkaitan dengan transaksi harta. Yang ketiga hukum fikih yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran al-jinaiyah. Kemudian yang keempat al-ahkam al-murafaat, problem-problem yang diangkat ke hakim. Kemudian yang kelima, hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Ini adalah ilmu fiqih yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian samaratu ilmil fiqh, samarah yaitu buah hasil dari mempelajari ilmu fiqih. Hasilnya apa? Kita mempelajari ilmu fiqih tersebut. Ma'rifatul fiqih wal amal bih tuthmiru salah al-mukallaf wa sihhata ibadatih wa istiqamata sulukih. Mengenal, mempelajari ilmu fikih akan membuahkan hasil yang sangat baik, yaitu yang tuthmir salah al-mukallaf, akan membuahkan hasil yaitu memperbaiki keadaan seseorang, memperbaiki keadaan seseorang, seorang hamba ketika dia mengetahui ilmu tentang fikih, mengetahui ilmu dalam suatu permasalahan tertentu, maka keadaannya akan menjadi baik karena dia berada di atas ilmu. Dalam suatu permasalahan tertentu dia mengilmui permasalahan tersebut, maka orang tersebut beruntung menjadi baik keadaan dia. Wasihhata ibadatih, dan buah daripada ilmu fikih adalah seseorang bisa menjadi benar ibadahnya sesuai dengan aturan-aturan syariat, ajaran-ajaran syariat. Wastiqamata sulukih, dan juga dengan mempelajari ilmu fikih tersebut membuahkan hasil yaitu lurusnya akhlak seseorang, menjadi istiqamah, lurusnya akhlak seseorang. Wa idza salahal 'abd salahal mujtama'. Wa idza salahal 'abd, bila mana seorang hamba itu menjadi baik, salahal mujtama', maka tentu masyarakat al-mujtama' akan menjadi baik pula. Qasarat an-natijah fid dunya as-sa'adah wal 'aish ar-raghb wa fil akhirah ridwanullahi wa jannatuh. Dan juga di antara keutamaan atau samarah buah daripada ilmu fikih yaitu an-natijah fid dunya bis sa'adati wal 'aish ar-raghb, kebahagiaan dan kelapangan di dunia serta keberuntungan di akhirat. Wa fil akhirati ridwanullahi wa jannatuh. Ilmu fikih akan menghasilkan seseorang hidup di dunia dengan bahagia, kelapangan di dunia dia, serta di akhirat nanti dia akan beruntung dan mendapatkan ridwanullah, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta jannahnya. Demikianlah samarah buah atau hasil daripada ilmu fiqih, akan memperbaiki keadaan seorang hamba dan juga akan meluruskan agama dia. Dan juga diantara buah daripada ilmu fiqih adalah bisa memperbaiki masyarakatnya, dan juga dia bisa bahagia hidupnya di dunia serta bahagia di akhirat. Inilah samarah buah daripada ilmu fiqih. Kemudian fadlul fiqh fid din wal hathu ala talabih wa tahsilih. Kemudian mu'allif melanjutkan, masih dalam muqaddimah, masih dalam pendahuluan, masih dalam at-tamhid. Sekarang mu'allif melanjutkan tentang fadlul fiqh fid din wal hathu ala talabih wa tahsilih, keutamaan untuk al-fiqh, untuk mempelajari ilmu fiqh fid din wal hath, dan memotivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu. Inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal, kata muallif, sesungguhnya mempelajari ilmu agama adalah suatu amalan yang paling mulia. Wa min athyabil khisal, dan merupakan perangai yang sangat indah. Wa qad dallatin nusus minal kitab wa sunnah ala fadlih, dan juga nas-nas dalam kitab dan sunnah dallat, menunjukkan hal tersebut, menunjukkan keutamaan seorang yang menuntut ilmu, seorang yang belajar dan menuntut ilmu, serta dalil-dalil yang menunjukkan agar kita terus bersemangat dalam mempelajari ilmu tersebut, sebagaimana firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang mukmin semuanya pergi turut serta dalam peperangan, kata Allah di sini, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, kata Allah, falaula nafara, jikalau seandainya ada golongan dari mereka yang mempelajari ilmu agama ini, liyatafaqqahu fid din, mempelajari, memperdalam ilmu dia tentang agama Islam ini, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, kemudian dia pulang ke kampungnya dalam keadaan dia sudah membawa ilmu agama tersebut dan mengajarkannya kepada kaumnya di kampungnya tersebut, agar mereka yahdharun, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak semuanya ikut dalam peperangan, akan tapi Allah menganjurkan agar sebagian kelompok dari kaum mukminin tersebut mempelajari ilmu agama, agar ketika dia pulang ke kampung halaman dia, ia memperingatkan, mengajarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang di kampungnya. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan ilmu al-fiqh fid din, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia, memahamkan dia dalam urusan agama. Di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, jika Allah mencintai, menginginkan kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan memberikan pemahaman bagi dia tentang ilmu agama ini. Faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa al-khair kulluh 'alal fiqh fid din, seluruh kebaikan itu terdapat pada al-fiqh fid din, terdapat pada ilmu agama. Seluruh kebaikan itu terdapat pada ilmu agama. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi, yang mana ini menunjukkan begitu pentingnya seseorang untuk mempelajari ilmu agama tersebut. Wa 'idhama sya'nihi wa 'uluwwi manzilatihi, dan besarnya perkara ini serta tingginya kedudukan ilmu itu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, annasu mu'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, annasu mu'adin, asal manusia beragam asal usulnya. Mu'adin yaitu asal usulnya beragam, banyak jenis manusia. Khiyaruhum fil jahiliyah, maka orang yang baik dalam masa jahiliyahnya sebelum mendapatkan hidayah, dia baik dalam masa jahiliyah. Khiyaruhum fil islam, dia akan menjadi baik pula ketika dia masuk Islam, pada zaman-zaman Islam. Idza faqihu, jika dia faqih tentang ilmu agama. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan orang yang baik pada masa jahiliyahnya akan menjadi baik pula di masa Islamnya jika dia memahami ilmu agama. Falfiqhu fid dini manzilatuhu fil islami azimah. Oleh karena itu, memahami tentang ilmu agama, kedudukannya adalah sangat tinggi dalam Islam. Wa darajatuhu fit thawabi kabirah. Dan derajat kedudukannya, ganjaran pahalanya sangat besar. Li'anna al-muslima idha tafaqqaha fi umuri dinih. Karena jika seorang muslim ia mempelajari, memahami perkara kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam agamanya, wa arafa malah, mengetahui kewajiban-kewajiban dia, wa ma alaihi min hukukin wa wajibat, dan mengetahui hak-hak yang wajib atasnya, ya'bud rabbahu ala ilmin wa basirah, maka tentunya dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan di atas petunjuk. Jika seseorang mengetahui, bisa memahami ilmu agama, mengetahui perkara-perkara agama Islam, mengetahui kewajiban-kewajiban dia dan kewajiban yang harus dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang harus dia pelajari, dia tahu, sehingga dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan di atas petunjuk. Wa yuwaffaq lil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya taufik serta kebaikan dan juga as-sa'adah, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah dan di akhirat nanti. Demikianlah sedikit pembahasan tentang at-tamhid, yaitu pendahuluan yang ditulis oleh al-muallif sebelum memasuki inti daripada ilmu fikih ini. Mungkin kiranya sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Sabtu pagi. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada benarnya maka itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada salahnya maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.